Tiga. Masuk tiga sekarang. Tayyib. Pembahasan sebelumnya masih ada dua poin yang belum kita baca, yaitu pada permasalahan yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsatu al-ahkamul muta'alliqatu bin naw'i tsani minal hajri wa huwa al-hajru 'alal insani li maslahati ghairihi. Permasalahan yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang kedua dari hajar, yaitu hajar atau menahan harta seseorang, menahan seseorang dari membelanjakan hartanya demi untuk kebaikan orang lain. Salisan yang ketiga, man ba'al mahjur 'alaihi au aqradahu syai'an ba'dal hajri fala yahiqqu lahu al-mutalabah illa ba'da fakil hajri anhu. Barang siapa yang melakukan transaksi jual beli dengan orang yang telah dihajar au aqradahu syai'an ba'dal hajri, atau meminjami dia sesuatu, menghutanginya sesuatu setelah dia dihajar, fala yahiqqu lahu al-mutalabah, maka tidak berhak bagi dia untuk menuntut, meminta saat itu juga, illa kecuali ba'da fakil hajri anhu, setelah dibuka kembali, dilepas dia dari statusnya dihajar. Boleh ataukah tidak sekarang permasalahannya? Boleh ataukah tidak al-isyhar atau mengumumkan bahwa si fulan itu sedang dihajar? Jawabannya boleh. Apabila benar-benar telah ditetapkan bahwa si fulan dihajar. Siapa yang berhak menetapkan hajar tersebut? Qadhi, pemerintah setempat. Pemerintah memutuskan bahwa si fulan dihajar, maka boleh at-tashhir lahu awil isyhar alaih. Boleh diumumkan, boleh disampaikan, boleh diberitakan agar orang lain kemudian tidak bermudah-mudahan untuk melakukan muamalah al-maliyah dengan orang yang saat itu sedang dihajar. Nah, permasalahannya sekarang, apabila ada seseorang yang telah dihajar, ditetapkan bahwa si fulan mahjur alaih oleh pemerintah, oleh qadhi, dalam status dia sedang dihajar itu, ada orang yang bermuamalah dengannya, menghutanginya, meminjaminya barang, atau melakukan transaksi yang belum selesai pembayarannya, ketika telah tiba waktu, dia gak boleh menuntut. Saya sudah tiba waktunya, saya meminta hak saya dari dia. Dia saja sekarang statusnya sedang dihajar dan harus memenuhi dan melunasi hutang dari orang-orang sebelumnya. Engkau yang datang belakangan tidak bisa menuntut saat itu juga, kecuali setelah nanti, setelah dia dibuka dari hajarnya yang pertama, baru setelah itu silakan engkau menuntut hakmu. Dan sekali lagi, alladhi yahjur huwa al-qadhi, yang menetapkan si fulan dihajar ataupun tidak itu adalah qadhi, bukan masing-masing individu. Si fulan punya hutang banyak sama saya, langsung dilakukan tashhir, si fulan demikian, si fulan punya hutang ini, fulan, tidak. Yang berhak melakukannya adalah qadhi. Boleh bagi orang tadi untuk mengadu kepada qadhi, mengadu kepada pemerintah setempat, melibatkan pemerintah setempat untuk menyelesaikan apa yang sedang dia hadapi, itu diperbolehkan. Adapun keputusannya itu kembali kepada al-qadhi. Rabi'an yang keempat, lil hakimi an yabi'a malahu wa yaksima thamanahu biqadri duyuni ghuramaihil halah. Boleh bagi hakim, bagi qadhi, pemerintah setempat, untuk menjual barang-barang dia. Ini apabila pada poin pertama, demikian pula kedua yang sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Orang yang berhutang, yang muflis, yang bangkrut, ada kalanya aset dia lebih banyak dari hutangnya. atau aset dia sebanding dengan hutangnya. Dalam dua kondisi seperti ini, dia dituntut dengan kesadarannya untuk menjual aset-asetnya tadi dan melunasi hutang-hutangnya. Atau pada kondisi yang ketiga, hartanya, asetnya itu lebih sedikit. Kalau yang dua pertama tadi, yang hartanya lebih banyak atau sebanding, itu tidak dihajar. Tetapi dia dituntut untuk menjual aset-aset sisanya yang lebih dari sekedar kebutuhan dia, untuk menjualnya dan melunasi hutang-hutangnya. Adapun poin yang ketiga, yang hartanya, asetnya lebih sedikit daripada hutangnya, hutangnya lebih banyak, ini dihajar. Yang keempat, kondisi orang yang benar-benar sulit, tidak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhannya, maka ini al-imdar, diberi dia batas waktu sampai dia memiliki kemudahan dan kelapangan untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, pada poin yang keempat di sini, lil hakimi an yabi'a malahu, boleh bagi seorang hakim untuk terjun ambil alih dari aset dia, harta-harta dia yang lebih dari sekedar kebutuhannya, untuk menjualnya. Wa yaksima thamanahu biqadri duyuni ghuramaihil halah, dan membagi-baginya, membagi-bagikan harta dari penjualan asetnya tadi kepada orang-orang yang menghutangnya dan telah jatuh tempo pembayaran hutang tersebut. Biqadri, sesuai dengan takaran atau nilai dari duyun, hutang-hutang dia. Jadi pembagiannya prosentase. Misal hutangnya 1 miliar. Aset sisa yang dari kebutuhan dia yang darurat ada 700 juta. Masih kurang 300 juta lagi. Ada yang menghutanginya 400 juta, ada yang menghutanginya 300 juta, ada yang menghutanginya 100 juta, ada yang menghutanginya 200 juta. Nah, ini prosentase. Dari 700 juta yang dia miliki dari hasil penjualan tadi, itu dibagi sesuai dengan prosentase hutangnya. Misal 80%, ya sudah. Yang tadi menghutanginya 400 juta, tidak lantas mentang-mentang dia, saya menghutanginya lebih banyak, maka saya dilunasi terlebih dahulu. Enggak. Tetapi ambilkan dari 400 juta tadi, bayarkan 80%-nya. Yang 300 juta pun demikian. 80% darinya, dari 300 juta tadi. Sehingga pembagian tadi secara merata sesuai dengan prosentase dari hutang yang dimiliki. Yang banyak hutangnya, pembayarannya tentu dia menerima lebih banyak walau tidak sampai lunas. Karena yang lain juga butuh untuk diberikan haknya. Qala li'anna hadha huwal maqsudu minal hajri alaih. Karena inilah tujuan dari dia dihajar. Ditahan dari membelanjakan hartanya. Tidak lantas saya masih punya uang 700 juta, padahal utangnya 1 miliar. Sudah saya mau bangun masjid di sana. Saya ingin bantu untuk pembangunan asrama di sana. Bantu untuk membebaskan lahan, untuk mendirikan ma'had di sana. Ini tidak diperbolehkan, dihajar dia. Karena hutangnya lebih banyak daripada harta sisa yang dia miliki. Wa fi ta'khiri dzalika matlun wa dzulmun lahum. Sementara mengakhirkan pembayaran hutang dari mereka-mereka yang menghutanginya sementara ada sisa harta dia, itu adalah matlun, menunda-nunda, wa dzulmun lahum, dan kezaliman bagi mereka yang telah menghutanginya. Qala wa yatruku lahul hakimu ma yahtaju ilaihi kan nafaqati wassakan. Dan hakim, walaupun dia terjun, walaupun dia ikut campur dalam permasalahan al-mahjur, tetap ada batasan-batasannya. Wa yatruku lahul hakimu, dan al-hakim yang melakukan hajr, yang memaksa menjual hartanya, itu tetap masih meninggalkan untuk al-mahjur alaih ma yahtaju ilaihi, yang benar-benar dia butuhkan. Kan nafaqati wassakan, seperti misal nafkah, usaha dia, penghasilan dia, enggak boleh diputus. Mentang-mentang ini mahjur sudah dihabiskan semuanya. as-sakan, tempat tinggal dia, rumah dia. Oh, ini bisa untuk bantu-bantu bayar. Bayar hutang, sudah dilelang, dijual. Terus di mana dia tinggal? Buatkan sana tenda sementara dari terpal biru ataupun yang lainnya. Enggak boleh seperti ini. Walaupun pemerintah, al-qadhi ikut campur dalam masalah al-hajr, tetap dia harus meninggalkan sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Dia punya kendaraan, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dia punya kendaraan, tetapi kendaraan itu yang membantu dia untuk berusaha menghasilkan nafkah. Dia punya motor, sudah jual motornya, disita oleh pemerintah, dijual untuk melunasi hutangnya. Sementara dia bekerja dengan bantuan motor tadi, sehingga itu menjadi kebutuhan darurat dia. Maka tidak boleh untuk dijual rumahnya, kemudian kendaraan yang memang sangat dia butuhkan, kemudian alat-alat yang dia miliki untuk membantu pekerjaan dia, alat-alat pertukangan, alat-alat perbengkelan. Dengan tanpa bantuan alat tersebut gak akan maksimal usaha dia, maka itu menjadi kebutuhan daruratnya. Gak boleh untuk disita, tidak boleh untuk dijual. Al-asya'ud daruriyah la yuhjar wa la yukhad anhu wa innama yuba'u asyai'uz zaid. Kebutuhan-kebutuhan daruratnya yang membantu dia untuk bisa mencari nafkah itu enggak boleh dihajar, enggak boleh disita, enggak boleh untuk dijual. Wa la yukhad anhu, enggak boleh diambil dengan paksa. Wa innama yuba'u asyai'uz zaid, yang dijual, yang boleh disita, dijual, kemudian dibagi-bagi kepada mereka-mereka yang menghutanginya adalah asyai'uz zaid, kebutuhan yang lebih dari sekedar kebutuhan darurat dia. Dia punya motor 5, sementara yang dia butuhkan hanya 1 untuk bekerja. Maka yang 4 boleh dijual. Dia punya rumah walaupun sederhana. Berapa rumahnya? Ada 3. Atau dia punya kaplingan. Berapa kaplingannya? 5. Sementara dia butuhnya hanya 2. Maka yang 3 boleh dijual. Akan tetapi yang menjadi kebutuhan pokok dia tidak diperbolehkan untuk dipaksa dijual atau disita. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan bab yang ke-9 yang membahas tentang seputar permasalahan al-hajr. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, bab yang ke-10. Qala al-muallif al-babul 'ashir asy-syarikatu wa fihi mas'alatan. Bab yang ke-10 yang membahas tentang asy-syarikah, perserikatan. Dalam bab ini ada 2 permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifu syarikati wa hukmuha wa adillatu masyru'iyyatiha. Permasalahan yang pertama yang membahas tentang ta'rif, definisi, pengertian, makna dari syarikah. Juga yang membahas tentang hukumnya dan dalil disyariatkannya asy-syarikah. Awalan ta'rifu syarikati. Yang pertama, ta'rif, definisi ataupun pengertian dari asy-syarikah. Asy-syarikah ini bisa dibaca dengan 3 bacaan. Bisa dibaca dengan asy-syarikatu. Bisa juga dibaca dengan asy-syirkatu. Juga bisa dibaca dengan asy-syarakatu. Jadi 3 penyebutan. Bisa dibaca syarikah, bisa dibaca syirkah, bisa dibaca syarakah. Kalau dibaca asy-syarikah itu mengikuti wazan sariqah. Kalau dibaca asy-syirkah mengikuti bacaan ni'mah. Kalau dibaca syarakah mengikuti bacaan samarah. 3-3-nya boleh. Yuqalu asy-syarikah wa yuqalu asy-syirkah wa yuqalu asy-syarakah. Fasyarikatu lughatan al-ikhtilat. Syarikah secara bahasa adalah al-ikhtilat, bercampur baur. Terjadi percampuran di sana. Ay khalatu ahadil malaini bil akhar bihaitsu la yatamayyazani an ba'dihima. Bercampurnya satu dari dua harta dengan orang lain. Bihaitsu di mana la yatamayyazan, tidak bisa dibedakan an ba'dihima. Mana harta si fulan, mana harta si fulan. Si fulan mengeluarkan uang 50 juta. Si fulan juga sama, mengeluarkan uang 50 juta. Diusahakan, dicampur, kemudian dijalankan sebuah usaha. Usaha ini berdiri dari dua harta, harta si A dan si B. Mana harta si A? Untuk membeli apa saja enggak tahu. Harta si B yang mana saja? 50 juta itu untuk membeli apa saja enggak tahu juga. Karena saat pembelian modal tadi sudah dicampur, 100 juta menghasilkan alat, aset, inventaris ini dan ini. Sehingga setelah jadi barang enggak bisa dibedakan. Oh, barang-barang ini beli dari hartamu. Barang-barang yang sana juga dibeli dari harta yang lain lagi. Kalau seperti ini bisa dibedakan. Tetapi makna syarikah di sini adalah khallatu ahadil malaini bil akhar bihaitsu la yatamayyazani an ba'dihima. Bercampurnya satu dari dua harta dengan yang lain, di mana tidak bisa dibedakan masing-masing dari harta tersebut. Ini definisinya secara bahasa. Wa syar'an, adapun definisi secara syar'i, hiyal ijtima'u fi istihqaqin au tasarrufin, adalah al-ijtima', berkumpulnya, bersatunya, bercampurnya, fi istihqaq, dalam kepemilikan. Mana milikmu? Enggak tahu. Yang jelas punya saya ada di dalamnya 20%. Jika harta itu 100%, saya memiliki 20%-nya. Yang mana saja? Belum tahu, belum dibagi. Au tasarruf, atau perkumpulan, perserikatan, bercampurnya hak dalam tasarruf, membelanjakan harta tersebut. Qala fal ijtima'u fil istihqaq, adapun ijtima', berkumpulnya, berserikatnya dalam kepemilikan, kasyarikatil irsi, seperti berserikatnya ahli waris dalam menerima warisan. Ada seorang wafat meninggalkan rumah. Dia punya anak 7. 4 laki-laki, 3 perempuan. Mana warisanmu? Itu, di rumah itu. Yang sebelah mana? Bagian mana? Enggak tahu. Yang jelas saya punya bagian dari rumah itu sekian bagiannya, 1/6 bagiannya misal, atau 1/3 bagiannya, karena belum dibagi. Ini asyarikah fil istihqaq, dalam kepemilikan. Wal wasiyah, demikian pula wasiat. Ada seorang meninggal dunia, dia tahu dia sayang dengan cucu-cucunya, sementara anaknya masih hidup semua. Dia tahu cucu saya enggak bakal dapat harta warisan saya. Sebelum dia meninggal memberikan wasiat. Kalau saya meninggal, keluarkan 1/3 dari harta saya untuk dibagi kepada 15 cucu-cucu saya. Begitu meninggal dunia, para cucu tadi dari 15 orang itu mendapatkan hak 1/3. Berapa bagianmu? Belum tahu, belum dibagi. Yang jelas saya punya bagian dari 1/3 harta yang ditinggalkan oleh sang kakek. Ini asyarikah fil wasiyah. Wal hibah, demikian pula hibah, pemberian. Ini sebidang tanah saya ini saya berikan kepada 5 orang saudara-saudara saya. Hibah, mereka memiliki hak secara bersama dalam sebidang tanah tersebut. Fi ainin au manfaatin, apakah dalam suatu benda mereka bersama memiliki benda, seperti contohnya rumah tadi atau sebidang tanah tadi, atau wasiyah sepertiga dari harta yang dia tinggalkan, fi ainin, itu namanya ain, zat, benda yang harus dibagi pada mereka, au manfaatin, atau kemanfaatan. Kalau saya meninggal dunia, saya wasiatkan sepertiga dari harta saya dalam bentuk rumah ini atau dalam bentuk bangunan ini jangan dijual, tapi biarlah orang-orang yang ingin atau anak cucunya yang ingin beristirahat, bertempat di situ, silakan. Mereka memiliki hak untuk memanfaatkannya. Atau kendaraan. Kendaraan ini saya wasiatkan untuk dipakai secara umum. Mereka tidak memiliki zatnya, bendanya, tetapi mereka bisa mendapatkan kemanfaatannya. Wa tusamma hadhihi aidan syarikatul amlak. Syarikah yang seperti ini jenisnya disebut dengan syarikatu amlak. Mereka berserikat, mereka bercampur, mereka berkumpul dalam kepemilikan benda tersebut atau dalam kepemilikan kemanfaatan benda tersebut. Qala wal ijtima'u fit tasarrufi. Yang kedua, al ijtima' fit tasarruf. Wahuwa ma yu'rafu bi syarikatil ukud, yaitu yang dikenal dengan syarikah al-ukud, kesepakatan kerjasama dalam bertransaksi, melakukan jual beli. Bisa disebut dengan syarikah mudharabah, bisa disebut dengan syarikatul inan, sesuai nanti dengan pembahasannya dan kesepakatan kerjanya bagaimana. Wahiyal maqsudatu huna bil bahthi, dan inilah yang dimaksud dengan pembahasan syarikah di sini. Lebih kepada al-ijtima' fit tasarruf daripada al-ijtima' fi 'ainin aw manfa'atin. Fahadhani kismani lisyarikati wifqa hadha at-ta'rif. Maka inilah dua bentuk syarikah sesuai dengan definisi yang disebutkan di sini. Syarikatu amlak, masing-masing berserikat dalam kepemilikan harta yang sama, atau syarikatul ukud atau al-ijtima' fit tasarruf. Syarikatul ukud itu diantara contohnya ada seseorang yang memberikan harta kepada orang lain untuk menjalankan usaha. An-nisbah, keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan mereka, 40-60, kemudian 50-50, 65-35, 70-30, terserah sesuai dengan kesepakatan mereka. Ketika usaha itu telah dijalankan, si A mengeluarkan modal, nih saya keluarkan modal 30 juta, 50 juta, usahanya ini. Dijalankan oleh si Amil, menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan ini disebut dengan syarikatu al-uqud atau al-ijtima'u fit tasarruf. Itu bukan harta mereka, bukan harta salah satu dari mereka, enggak. Ini saya yang punya modal besar ini, maka harta itu milik saya semuanya. Kamu saya gaji dengan upah harian, menjadi buruh harian. Enggak lantas demikian. Ketika kesepakatan awal tadi adalah kerjasama, asyarikah al-ijtima' fit tasarruf atau syarikatul ukud, maka dijalankan secara terus menerus sesuai dengan kesepakatan. Mau keuntungannya banyak ataupun sedikit, fannisbatu bainahuma, untungnya dibagi sesuai dengan kesepakatan dari mereka berdua. Kalau tadinya 60-40, ya sudah 60-40 terus seperti itu sampai berakhir kesepakatannya. Kalau tadinya dibagi 50-50, ya terus seperti itu. Walau mungkin di belakang hari ada penyesalan, loh kenapa saya dulu kok mau 50-50 ya. Saya modalnya besar, dia cuma tenaga. Aturannya saya 60, dia 40. Walaupun ada rasa seperti itu, tetapi tetap dalam praktek pembagiannya harus sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun setelah masa itu berakhir, kemudian mereka ingin melanjutkan dengan kesepakatan yang berbeda, silahkan dengan kesepakatan baru. Adapun ketika terjadi saat pembagian di tengah jalan, salah satu pihak merubahnya, ini tidak diperbolehkan. karena harta yang dihasilkan dari syarikatul uqud tadi bukan menjadi milik salah satu dari mereka berdua, akan tetapi milik mereka berdua sesuai dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungannya. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Adapun dalil-dalilnya serta pembahasan berikutnya, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.